Mitra bisnis, salah satu ironi di negeri ini adalah buruknya infrastruktur dan sistem transportasi antar pulau yang semestinya sebagai negara maritim tertata rapi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik, seperti contohnya, mengirim 16 ton jeruk dari Palopo ke Makassar yang sama-sama di Sulawesi Selatan bisa lebih mahal daripada mengirim jeruk itu dari Shanghai ke Jakarta. Belum lagi, lamanya waktu tunggu di pelabuhan dan buruknya tata kelola interkoneksi, di mana untuk mengirim dari Makassar ke Maluku tetap harus melalui Surabaya karena tidak ada rute langsung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, apa komentar Anda? Birokrasi di negara kita ini terlalu banyak teori, ya, bagus-bagus teorinya, timnya juga orang-orang pintar, lulusan overseas, profesor, kadang dokter yang buat aturannya. Tetapi selalu implementasinya yang nggak pernah seperti yang diharapkan sama teori itu. Dan juga arah kebijakan logistik nasional sampai hari ini juga selalu tumpang tindih. Tadi contoh soal jeruk, itu salah satu komoditi yang dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Palopo, untuk dikirim ke Jakarta itu sampai 18 juta rupiah. Nah, komponen-komponen itu kita bisa breakdown ya, komponen transportasi daratnya sampai dari Palopo atau dari perkebunannya sampai ke Pelabuhan Makassar itu juga cukup tinggi. Terus sampai di Pelabuhan Makassar itu juga ada biaya di pelabuhan yang juga kita sorotin selalu naik ya, biaya yang ada di pelabuhan, baik itu bongkar muatnya, lift on lift off-nya, terus ada penumpukannya, belum freight cost-nya, freight cost sampai ke Tanjung Priuk. Nah, di Tanjung Priuk juga biaya-biaya pelabuhan yang selama ini dikelola BUMN itu juga sangat tidak transparan ya. Artinya otoritas pelabuhan, dalam hal ini BUMN Pelindo, itu kalau dia state kenaikan marginnya bisa 5 kali lipat, kalau nggak salah tahun kemarin itu 6 triliun, itu bukan karena produktivitasnya yang meningkat, tetapi cara gampang, cara anak SD untuk dapat keuntungan dengan cara menaikkan biaya jasanya, which is jasanya itu peningkatan service levelnya sama sekali nggak ada. Karena dari proses logistik, biaya transportasi darat, biaya handling, biaya pelabuhan, dan biaya freight-nya, komponen terbesar itu ada di dalam pelabuhan. Dan akibat lainnya, dampak dominonya adalah lamanya menunggu barang terangkut di kapal. Nah, antrian tadi, antrian kapal masuk sarana-prasarananya Pelindo, itu tidak memadai. Di satu sisi dia terus naikkan harga. Nah, kalau keterlambatan barang masuk ke kapal, itu dampak dominonya sangat tinggi. Apalagi barang buah, ya, itu menimbulkan kerugian sendiri, misalnya kena rusak di perjalanan. Itu penanganannya bisa 10-15% untuk kerusakan di pada produk komoditi si pemilik barang. Nah, semua biaya-biaya ini ya, ini yang timbul, ini dibebankan ke komoditi itu, ya, yang dibeli sama masyarakat sebagai end user. Sehingga kita jangan heran kalau biaya atau harga produk impor, khususnya hortikultura gitu ya, termasuk buah-buahan. Nah, biaya-biaya ini semua stakeholder logistik, juga pemerintah, sadar. Karena mereka juga warga masyarakat yang merasakan mahalnya biaya-biaya itu. Tetapi mentalitinya tidak sesegera mungkin untuk merubah regulasi atau mengharmoniskan regulasi yang ada, baik di pusat, antara kementerian, terus sampai lagi ke provinsi, provinsi sampai ke kabupaten. Itu tumpang tindih semua. Dan disitulah ada ruang untuk pungli. Nah, di samping dari tadi, biaya-biaya yang lain juga ada biaya administrasi, kan? Nah, biaya administrasi juga komponennya tidak kecil. Itu hampir 7-11% yang habis untuk menangani biaya administrasi. Logistik itu semakin banyak transit, pastinya akan semakin mahal dan akan menunda delivery, gitu prinsipnya ya. Yang kedua, prinsip logistik, semakin lama barang stay di pelabuhan maupun di gudang, ini juga menimbulkan kenaikan biaya. baik langsung maupun tidak langsung. Makanya tidak heran kalau di toko ataupun di supermarket kelangkaan barang, ya. Ini karena proses logistiknya yang tidak sehat. Nah, yang ini yang kita pengen bangun kepada stakeholder bahwa logistik itu besar sekali peranannya di perekonomian, terutama perekonomian real, ya. Karena apa? Tidak ada elemen ekonomi yang tidak memakai jasa logistik. Kalau misalnya teori-teori ataupun regulasi yang sudah dibuat sama pemerintah, tetapi sadar juga implementasi di lapangan tidak seperti yang diharapkan, ya harus do something gitu loh. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia Akbar Johan. Saya Wendy Lim.